lah, eta mata clear euy pikiran cinta. Eta pikiran cinta ku babaliutnya, silih beuri ku ieu hayang ka ditu, hayang ka ditu. Ujungna meunang bae. Kuring bogoh ka Entin, Entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Unang, Unang bogoh ka Edo, Edo bogoh ka Dayat. Pabaliun dirasa rasa beki karasa dipikir pikir beki kartiki bumi alam asa melir mikiran cinta jadi panas kulincir dirasa rasa beki karasa dipikir pikir beki kartiki beris nung bici ngabecir tungtung nama ara bulu irung erik kucir Dayat bogoh ka Mumun, Mumun bogoh ka Edeng, Edeng bogoh ka Ecin, Ecin bogoh ka Oyo, Oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Eme, Eme bogoh ka Kuring. Jadi udang sintin menang doma akhir lah menuki urusan kooperatif izin dia masih kata kebenaran ayolah senana daripada awal mata duitan menikin baik malu babarang penta lah pikir-pikir awal ayolah sampai keren yang baik ada menikin baik baik mah pogo namun barang cinta laki batu dengan anak yang baik hari awal kita pantas coba ngapa di kaleng kunta kati jalu dengan baik ayolah kuring bogoh kakuntin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Undang, Undang bogoh ka Edo, Edo bogoh ka Dayat. Apa liwat panjawa? Dirasa rasa, berkita rasa, dipikir-pikir, berkita-pikir, bumi alam, bumi alam asa. Pikiran cinta jadi panas kulincir dirasa-rasa berpika rasa dipikir-pikir berpika-pikir nung bicinga berik nung bicinga becir tung-tung nama ara puluh irung melah dikepan anegong Dayat bogoh ka Mumun, Mumun bogoh ka Edeng, Edeng bogoh ka Ecin, Ecin bogoh ka Oyo, Oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Eme, Eme bogoh ka Kuring, Kuring bogoh ka Entin, Entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Unang, Unang bogoh ka Edok, Edok bogoh ka Dayat, Dayat bogoh ka Mumun.